Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa'inna siqal hadis kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syaral umuri muhtasatuhah, wa kulla muhtasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dolala, wa kulla dolatin finnar. Barakulu fikum, ikhwan, ahwat azakumullah. Alhamdulillah, wa syukurillah, ala nimatillah. Hari ini, kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini kita masih membahas tentang yang berkaitan dengan penjelasan yang berkaitan dengan sifat nuzul, sifat Allah Azza Jalla turun. Nah, dan kemarin kita membahas terakhir pertemuan sebelumnya tentang Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia setiap malam, dan dijelaskan di sini ya kaitannya pada pertemuan sebelumnya bahwasanya nu'minu bil qulubina, kita itu mengimani dengan hati kita. Wa na'taqidu dzalika annahu haqqun, bahwasanya Allah Azza wa Jalla benar. Ini tentang nuzul ya, ini sebagai bentuk murojaah rabit baina dars madhi wal hadir, karena kalau misalnya sekarang langsung kita ikat gitu saja langsung teruskan, antum enggak paham apa yang kita pahami sekarang, apa yang kita pelajari sekarang. Ya, kita pelajari sekarang adalah tentang sifatun nuzul, sifat Allah Azza wa Jalla turun, yaitu adalah qauluhu, perkataan dari Syekhul Islam Taimiyah, wa nu'minu bima akhbara bihi anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, kita mengimani dengan apa yang Allah dikabarkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam, annahu yanzilu kulla lailatin as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul laili akhir. Jadi wa nu'minu kita mengimani, bima akhbara, dengan apa-apa yang dikabarkan, bihi, dengannya, anhu, tentangnya, tentang Allah Azza wa Jalla, yaitu oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Allah Azza wa Jalla, yanzilu kulla lailatin, Allah Azza wa Jalla itu senantiasa turun setiap malamnya, ila sama'i dunya, ke langit dunia, hina yabqa, ketika sisa thuluthul lailil akhiri, sisa sepertiga malam yang terakhir. Paham sampai sini? Nah, dan ini kita meyakininya, meyakina dengan hati kita. Wa na'taqidu dzalika, dan kita ya, apa bedanya yakin dan beritiqad? Nu'minu, beriman. Na'taqid, yakin. Karena terkadang yakin dan iman berbeda. Paham? Jauh lebih dalam iman. Karena iman itu adalah apa? Apa? Qalbi lisan. Ya. Jadi dia dalam hati dalam ucapan, dalam dohirnya, itu semuanya ada kaitannya dengan iman. Ya, al-imanu bil qalb. Ya, wal qaul bil lisan wal amal bil jawarih. Amal dengan jawarih, amal dengan organ tubuh. Oleh karena itu, wa annahu haqqun ala haqiqatihi, dan ini benar, secara hakikatnya benar bahwasanya Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir. Li annahu nabiyahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'lamun nas bihi. Karena nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tahu tentangnya. Wa asdaqun nasi khabaran, dan yang paling jujur dari manusia pengabarannya. Wa ahsanun nasi haditsan, dan sebaik-baik manusia dalam hal apa? Hadis. Ya, dalam hal haditsan. Akhbara bihi an rabbih. Nabi SAW mengabarkan tentang Rabbnya. Bi annahu yanzilu ila samai dunya kulla lailatin. Bahasanya Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia setiap malamnya. Hina yabqa tsulutsul akhir. Ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Dan ini hadisnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, ya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah. Dan ini kemarin kita membahas tentang apa? Di sini ada faedahnya bahwasanya perbedaan antara keyakinan dan ilmu. Kalau keyakinan bisa salah bisa benar, Mas. Sebagaimana orang-orang musyrikin itu punya keyakinan. Apa yang mereka ibadahi adalah diyakini dengan hatinya bahwa itu yang benar. Tapi keyakinan itu salah. Ya. Tapi kalau ilmu apa? Idraku syai' ala ma huwa bihi adrakan jaziman. Mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang pasti di situ. Ya. Wal fi'lu yanzilu mudhafun ila ilallah. Ya, ini sudah dijelaskan bahasanya kita tidak perlu menjelaskan apa? Apakah itu dengan zatnya atau tidak dengan zatnya? Itu kalaupun kemudian itu dijelaskan dengan zatnya atau tidak dengan zatnya, ngaruh enggak buat imannya antum? Ngaruh enggak yang tadinya orang enggak pernah sholat ke masjid kemudian setelah mendengar itu kemudian sholat di masjid? Enggak ngaruh, Mas. Jadi maksudnya di sini adalah kita mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam dalilnya. Enggak perlu kemudian antum atau kita di sini takalluf, memberatkan diri dan tanattu mencari-cari. Mencari-cari sampai akhirnya keserimpet sendiri. Cari-cari, tanya terus, enggak selesai-selesai. Dan sesuatu itu enggak ada faedahnya. Makanya disebutkan di sini. Nah. Di sini minal adabi ma'allahi wa rasulihi. Ketika Nabi SAW mengatakan ila sama'id dunya, ke langit dunia. Kemudian di situ jelaskan tentang ketika Nabi SAW menjelaskan seperti itu, kenapa para sahabat itu tidak bertanya bagaimana? Kalau saat itu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, tentunya Nabi SAW pun akan menjawab. Karena bagi Nabi SAW, ta'akhirul bayan anil waqtil hajah la yumkin. Mengakhirkan waktu, mengakhirkan penjelasan saat dibutuhkan itu tidak mungkin bagi Nabi SAW. Paham sih? Tapi di sini dijelaskan, di sini minal adabi ma'allahi wa rasuli, termasuk adab kepada Allah Azza Jalla dan Rasulnya. Ma mana'ahum an yas'alu kaifa yanzil. Ya, sebenarnya tidak ada yang apa? Mencegah para sahabat itu untuk bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana sih turunnya Allah Azza wa Jalla? Fa yu'minu annahu yanzilu subhanahu. Mereka mengimani. Sehingga kita mencukupkan dengan apa yang telah dicukupi Allah Azza wa Jalla kepada para sahabat. Enggak perlu nambah, Mas. Kalau apa yang sudah cukup bagi mereka, cukup bagi kita juga seperti itu, Mas. Paham sampai di sini? Nah. Ya. Maka disebutkan fa in qala qa'il kaifa yanzil. Nah. Kalau ada yang bertanya, bagaimana Allah Azza wa Jalla diturun? Qulna Allahu a'lam. Kita katakan apa? Allahu a'lam. Allah yang Maha mengetahui. Wa anta mubtadi, engkau itu adalah ahli bidah. Kenapa? Lihada lamma su'ila Imam Malik rahimahullah an kaifiyati istiwa. Ketika Imam Malik bertanya tentang bagaimana tata cara istiwanya Allah Azza wa Jalla, ma uraka ila al-mubtadi'an. Aku tidak melihatmu kecuali engkau adalah pelaku bidah. Nasallahu alaihi wasallam. Ma uraka ila mubtadi'an. Yang aku lihat padamu itu tidak lain adalah engkau itu adalah seorang mubtadi'. Fakul yanzil wa la taqul kaifa yanzil, maka engkau katakan Allah azza wajal itu senantiasa turun dan tidak perlu engkau katakan kaifa yanzil, bagaimana turun, karena Rasulullah SAW akhbarana annahu yanzil, karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Allah azza wajal itu turun, walam yukhbirna kaifa yanzil, dan Nabi SAW tidak mengabarkan bagaimana turunnya. Walau kana dhalika khairan lana la akhbarona. Kalau seandainya itu baik, mengetahui tentang tata cara Allah Azza wa Jalla turun, tentunya Nabi SAW sudah mengabarkannya. Paham sampai di sini? Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan kali ini. Fa in qala qa'il aidan, hal idza nazzala Allah Ta'ala ila as-sama'i dunya yakhlu minhu al-'arsy? Terakhir itu kan, Bu Faris? Jualan. Tulu Shams. Ya. Sulusul Ausat, ayo tentangnya. Nah, ini kita ulang sebentar saja tentang Yanzil, karena pokok sub bahasanya masih tentang nuzul. Nah. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, kalau Allah turun ke langit dunia, tentunya arsnya kosong. Nah. Amma adabiyan fala tabhas an hada. Kalau engkau itu punya, ini termasuk adab, gak perlu engkau untuk mencari seperti itu, Mas. Sekarang, kalau kita bertanya tentang sesuatu seperti itu, kira-kira manfaat buat kita itu apa? Apakah kemudian terus antum yang tadinya punya utang terus utang itu terbayar? Yang tadinya gak pernah sholat kemudian jadi sholat? Yang gak pernah ngaji kemudian otomatis ngaji? Gak ada perbedaan seperti itu, Mas. Ini sama halnya. Sama halnya dengan kebiasaan orang-orang yang mencari-cari celah baru dalam menafsirkan Quran. Karena baru ngah juga ketika melihat beberapa tesis dari orang-orang notabene sekolahnya di tempat-tempat yang gak jelas. Jadi mereka menukilkan kriteria-kriteria istilah-istilah itu dengan istilah yang ada pada orang-orang yang tidak jelas. Dan itu dianggap sebagai kebaikan dan keilmihan. Ya, mereka mengindahkan bahwasanya apa yang difahami salaf terdahulu itu adalah tidak kontemporer, sudah berbeda, dan apa yang difahami oleh orang-orang saat itu adalah bagian dari lingkungan orang Arab terdahulu yang sekarang notabene sudah tidak sama. Nah, ini ngeri, Mas. Kalau sudah seperti itu ngeri. Makanya antum ketika baca seperti itu jelek. Alamnya udah beda. Yang lebih ngeri lagi adalah aplikasi sehari-hari dari apa yang mereka ucapkan tidak sama dengan apa yang mereka amalkan. Orang mengatakan bahasanya tafsir kontemporer itu harus dengan penjabaran kontekstual, tidak harus dengan apa tekstual, harus dengan kontekstual. Nah, orang yang menjabarkan seperti itu sebagaimana di tafsir, ya, tafsir yang ahli tafsir yang sering di TV itu mas, yang anaknya nggak pakai jilbab itu, naudzubillah min dzalik, dari mana itu sisinya, sisi kebaikannya sebelah mana? Kalau kita meyakini bahwasanya jilbab itu wajib, sama halnya ini mas, membuat sesuatu yang baru, pertanyaan-pertanyaan ini faedahnya apa? Apakah kemudian membuat dirinya menjadi lebih baik korupnya kepada Allah Azza Wajalla, atau justru itu hanya untuk sebagai bentuk bahwasanya orang wah itu cerdas, pinter, lain dari yang lain, paham nggak maksudnya? Ya. Maka di sini tentang pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah ini ada tentang pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang notabene punya apa mas, punya sesuatu dalam pemikirannya, dan dijelaskan juga oleh Syekh di sini. Nah, kemudian ini ya. Nah, di sini bahasanya tidak ada manfaatnya. Ini bukan termasuk adab, tidak ada manfaatnya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh tentang penjelasan ini. Nah, kemudian hina yaqut sulutsul lail akhir. Ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir. Al-lail yabtadi'u bil ijma' min ghurubi syams liqoulihi ta'ala tsumma atimmu siyama ila al-lail. Al-lail itu mulainya secara ijma'nya itu dimulai dari ghurubi syams. Ghurub syams maksudnya adalah awal maghrib. Sebagaimana hadis di sini jelaskan, tidak dijelaskan di sini. Bahasanya al-maghribu witrun nahar. Ya. Al-maghribu witrun nahar. Ya. Jadi al-maghribu al-maghribu witrun nahar. Hadisnya hasan. Ada yang sahih juga. Al-maghribu witrun nahar. Wa autiru salatal lail. Maghrib itu adalah witru, maksudnya di sini penutup, Mas. Maghrib itu penutup siang. Siang itu selesai ketika maghrib sudah selesai. Nah. Oleh karena itu, di sini sebagaimana firman Allah Azza Jalla di surat Al-Baqarah 187, "Tsumma atimmu siyama," kemudian sempurnakah kalian puasa ila lail, sampai malam. Ai ila ghurubi syams, sampai tenggelamnya matahari. "Idza aqbala al-lailu min hahuna," ai min al-masyriq. Kalau sudah itu sudah mulai nampak dari sini, maksudnya adalah dari arah masyriq. Masyriq itu dari mana? Timur. "Wa adbara naharu min hahuna," dan malamnya menjadi membelakangi dari arah sini, yaitu dari maghrib. "Wa ghuruba syams," maka matahari itu tenggelam. Nah, ini kaitannya dengan seperti itu. Maka di sini al-lail syar'i innahu yantahi bitulul fajar. Malam itu selesainya dengan terbitnya fajar, bukan terbit matahari, Mas. Ada terbit fajar, ada terbit matahari. Nah, karena disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, "Ij'alu akhir salatikum fil laili witran." Jadikan akhir dari salat kalian itu adalah salat malam kalian adalah witr. Ya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi SAW, "Idza khasyi ahadukum subha shalla raq'atan wahidatan fa autirat," ya, "ma shalla fa autirta ma shalla." Nah, karena di sini "idza khasyi ahadukum," apabila seorang dari kalian itu takut, ya. Jadi kalau misalnya ini harusnya ada tulisannya lahu. Ada yang kurang di sini. Ini riwayat Imam Bukhari. Nah, kalau lafadz-lafadznya yang ada lahunya di situ. Fa'atarat, fa'utarat. Ya, lahu masalla. Ini di lafadznya ada lahu di sini. Antum tambahkan di situ lahu. Jadi ana ulangi di sini, idza khasyi ahadukum subha, apabila seorang dari kalian itu takut sudah keburu subuh, shalla rakaatan wahidatan, maka salatnya satu rakaat saja. Fa'autar, ya fa'autarat lahu ma shalla, maka dia telah menutup baginya dengan salat tersebut. Ya, ma shalla, dengan apa yang dia menjadi salatnya itu sudah tutup. Tutupnya satu, witirnya satu maksudnya situ. Paham sampai sini? Fadalla dhalika ala anna akhir al-layli huwa tulu'il fajri. Ini menunjukkan bahwasanya akhir dari malam itu adalah terbitnya fajar. Wa yadullu li hadha aidan anna sa'ima yabtadi'u sawmahu bitulu'il fajri. Begitu juga orang puasa mulai puasanya itu dari terbitnya fajar. Ya, fajar itu ada berapa? Riz. Fajar ada berapa, Riz? Hah? Dua. Fajar apa? Dan tetangga ana. Ya. Fajar sodik sama fajar apa? Guri sodik, Sat. Ayo, kadib. Cirinya apa, Mas? Tak kejar, ya. Apa, Mam? Ayo. Benang merah. Celeret, yang mana celeretnya? Ada yang celeret, ada yang celorot loh. Loh, Ustaz. Ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Fajar shadiq itu yang ke atas atau yang horizontal, Mas? Fajar kadzib. Yang melintang atau yang nyelorot ke atas? Mam. Imam itu pan mendatar wali. Antum bukan dahar tahu wali. Jadi fajar kadzib itu adalah fajar yang sinarnya itu seperti ke atas, Mas, vertikal ke atas. Sedangkan fajar shadiq itu terangnya itu adalah terangnya horizontal. Ingat-ingat, Mas. Nah. Kemudian wa ala hadha fal-lailu syar'an min ghurubi syams ila tu'il fajr. Nah. Kemudian juga mas'alatun, di sini permasalahannya, fi ba'dul ahadits warada nuzulullahi fi thuluthil awsat. Ada dalam hadis ada sepertiga yang tengah. Wa fi ba'dil ahadits fi thuluthil akhir. Fa ma jama' bainahuma? Bagaimana menjamak keduanya? Ya. Naqulu as-sulutsul awsat huwa alladhi yutabiqu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu qiyam qiyamu Daud. Kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudsahu. Sulutsul awsat, ya. Jadi sepertiga yang tengah. Ya, sepertiga yang tengah. Ini berkesesuaian dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu qiyami, sebaik-baik bangunnya qiyamu Daud, yaitu ketika bangun malam untuk sholat malam itu adalah yang dilakukan oleh Nabi Daud. Kana yanamu nisfal lail, beliau itu senantiasa tidurnya tengah malam. Tengah malam itu bukan jam 12 malam, Mas. Ya, tapi maghrib sampai subuh bagi dua, Mas. Berapa itu, Mas? Jam 6 sampai jam 4. Ya, 11 kurang seperempat. Ya, misalnya 11 kurang seperempat. Dan itu juga sama halnya hadis yang bisa sama salatul isya ila nisfil lail. Salatul isya ila nisfil lail. Sholat Isya itu sampai setengah malam. Setengah malam maksudnya itu bukan jam 12 malam, salah. Tapi maghrib sampai subuh bagi dua, Mas. Ada juga yang berpendapat Isya bagi dua sampai subuh. Ya. Ini menjelaskan bahwasanya tidak jam 12 malam, setengah malam itu. Nah, wa yaqumu tsulutsahu, kemudian bangun sepertiganya. Wa yanamu tsudsahu, dan seperenamnya beliau tidur. Wa kadzalika Nabi SAW katsiran makana yanamu akhir al-lail. Nabi SAW itu senantiasa tidurnya itu akhir al-lail, akhir dari malam. Wa yaqumu tsulutsahu wa yanamu tsudsahu. Ya, bangun ketika sepertiganya dan tidur seperenamnya. Liqali Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha, ma alfaituhu saharan illa naiman. Nah, dan aku tidak menengoknya saharan, beliau itu dalam keadaan saharan, begadang, illa naiman, kecuali dalam keadaan tidur. Maksudnya di sini kondisi, ya, ketika Nabi SAW itu, ya, dalam kondisi malamnya itu dibagi. Tidak kemudian tidur dari habis Isya langsung pluk bangun-bangun subuh, enggak. Ya. Kayaknya kalau habis kajian ngobrol panjang, ingat-ingat Mas. Habis kajian ngobrol panjang yang enggak penting itu nanti menyebabkan subuhnya bisa terlambat. Hati-hati. Begitu juga melakukan hal-hal yang kurang manfaat. Ya. Tetap harus dibagi. Dan itu salah satunya cara membaginya adalah ketika kita mau bangun, kita mau tidur, tidur malam, kita harus berdoa kepada Allah Azza Wajalla. Dan sebelumnya menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW ketika hendak tidur. Wudhu dulu, kemudian mengerjakan doa-doa, kemudian bahkan baca Al-Quran, berapa ayat yang sudah disunahkan sebagaimana yang pernah kita bahas. Itu ketika senantiasa dijaga seperti itu, Allah akan menjaga. Bangunnya cepat, Mas. Meskipun kita tidurnya agak telat, tapi ketika kita menjaga seperti itu, Allah akan jaga. Bangunnya cepat. Nah, tapi ingat, kalau kemudian ketika orang itu berusaha sudah seperti itu, kemudian subuh itu lewat, ketahuilah, ima bisa jadi itu tempatnya banyak jinnya, atau yang kedua, sebagaimana ada di riwayat Muwatta bahwa Nabi SAW itu pernah ketiduran, ya, ketika pulang dari peperangan, dan Nabi SAW menjelaskan bahwasanya tempat ini banyak jinnya. Tempat ini banyak jinnya. Yang kedua adalah karena kita lalai, ghaflah. Nasallahu alaihi wasallam. Ini menyebabkan terkadang menjadi tidak dijaga. Nah, nasallahu alaihi wasallam. Nah, di sini fal ausatu yakunu ittida'un nuzul. Ya, minan nisfi. Bisa jadi ini permulaan turunnya itu adalah sepertiga. Pas turunnya sepertiga. Ya. Fayuhmalu hadithani li'anna kilaihima sahihun. Maka ini ada kemungkinan untuk menjamak seperti itu. Karena kedua hadis ini sahih. Ala anna nuzula lillahi imma annahu minan nisfi ila akhiril lail. Karena turunnya Allah Azza wa Jalla itu dimulainya dari setengah malam. Kemudian sampai akhir malam. Lil jam'i baina haditsaini minal miqdar fil miqdar, dan menggabungkan antara dua hadis ini sesuai dengan kadarnya. Au yuqal, atau dikatakan innallaha ta'ala yanzilu ilas sama'i maratan thulutsal awsat wa maratan thulutsal akhir, atau bisa dikatakan terkadang Allah Azza Jalla turunnya sepertiga malam terakhir atau sepertiga malam yang terakhir. Nah. Paham sampai sini? Nah, itu kalau ada menggabungkan seperti itu. Fa'in kila, ala yumkin an naqula innahu fil awal yursalul malaikatahu wa fil akhir yanziluhu, fal jawab la yumkin. Faqaluhu yanzil, ay yanziluhu azza wa jal. Apakah mungkin dikatakan bahwasanya di awal itu diutus malaikatnya, kemudian di akhir malam itu Allah azza wa jal turun dengan sendirinya? Jawabnya tidak mungkin. Karena perkataan yanzil maksudnya yanzil huwa. Yanzil Allah sendiri yang turun. Nah. Wa qawluhu yanzilu kulla lailatin as-sama'i dunya hina yabqa thuluthal lail akhir qala fi ba'd fihi ba'd mutahadlikin ya al-muta'allimin innahu yalzamu min hadha an yakuna Allahu da'iman nazilan fis-sama'i dunya li'anna sulutsal lail akhir daiman mawjudun yaduru 'alal ardi. Nah, ini sebelumnya kita dengarkan adzan dulu. Para sama go. Nah, kita lihat sedikit. Qaluhu yanzilu kulla lailatin ila as-sama'i dunya. Allah azza jalla turun. Ya, kula lailatin, setiap malam ila sama'i dunya, ke langit dunia. Hina yabqa thulutsul lail akhir. Ketika sepertiga malam yang terakhir. Qala fihi ba'dul mutakhadlikin wal muta'allimin. Ya, muta'allimin. Innahu yalzamu min hadha an yakuna Allahu da'iman nazilan fi sama. Ya. Di sini ketika mendapati pembahasan seperti ini, Mas. Ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya yanzilu kulla lailatin ila sama'i dunya, setiap malam Allah Azza Jalla itu turun. Turunnya di situ apa, Mas? Yanzilu itu fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya apa, Mas? Senantiasa. Berulang kali. Tidak hanya sekali. Sehingga di sini orang-orang yang mempunyai pemikiran, ya. Orang-orang yang mempunyai pemikiran nyeleneh itu mengatakan, ya, innahu yalzamu min hadha an yakuna Allahu daiman nazilan fis sama. Ini mengharuskan Allah Azza wa Jalla senantiasa turun ke langit dunia. Li'anna sulutsal lail akhir daiman mawjudun. Karena sepertiga malam itu tetap akan ada, yaduru 'alal ardi. Itu berotasi di muka bumi. Kan sini malam, nanti habis ini sini malam, habis ini rotasi terus kan, paham nggak? Ya, Karena kudu. Ya. Ma ajhalakum. Bodoh teman tau kowe. Nah, selain enak kowe. Ya, bodoh men kowe. Ya. Anda sekalian itu begitu bodohnya. Itu kalau misalnya ajhal, karena sebutannya saya mengatakan ajhalakum. Ma ajhalakum. Ya. Di sini ma di sini adalah untuk menyangatkan. Begitu jahilnya kalian. Itu masih enak ya, kata jahil. Tapi kalau mengatakan begitu bodohnya kalian, kesannya tetap ya seperti itu. Billahi wa sifatihi, demi Allah dan sifatnya azza wa jal, hal ta'taqiduna anna allaha yakhfa alaihi dhalika hina ma akhbaru anhu nabiyuhu wa aqarrahu allahu alaihi, in qalu na'am faqad kafaru wa haulai la kalama ma'ahum. Na'am, suf, antum lihat. Hal ta'taqiduna, apakah kalian itu meyakini bahwasanya Allah azza wa jal itu yakhfa alaihi, menyembunyikan sesuatu yang demikian ketika Allah azza wa jalla mengabarkan kepada ya, nabinya itu mengabarkan tentang dirinya, tentang Allah azza wa jalla, wa aqarrallahu alaihi, dan Allah pun mengakui yang demikian. Maksudnya kita tahu bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir lewat siapa? Lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ itu adalah apa yang disebutkan itu adalah wahyu. Ya. Allah azza wajalla membimbing Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan itu, dan itu adalah kebenaran. Nah, apakah kemudian apabila kalian mengatakan qalu bahwasanya Allah azza wajalla itu yakhfa alaihi, menyembunyikan itu, menyembunyikan apa yang diklaim oleh mereka itu, maka faqad kafaru, maka mereka telah kafir. Kenapa? Bahwasanya mereka menyalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham gak? Seolah-olah Nabi SAW itu tidak diberitahukan sesuatu yang tersembunyi. Ya. Waha'ulai la kalamamah. Maka mereka itu gak perlu ada pembicaraan lagi. Selesai. Serat dianggap pupuk bawang. Fa'in qadu, apabila ya, mereka berkata, la, tidak. Kulna aminu bin nasi kama ja'a. Kita itu beriman. Ngeyel lagi itu. Orang-orang itu. Ngeyel lagi. Enggak, kita itu beriman dengan nas, dalil-dalil yang ya, sudah ada. Ya. Wa annahu mata kana sulutul akhir ala wajhil ardi fanuzulu ilahi mawjudun wa mata tala'al fajr, mata tala'al fajr fahuwa ma'dumun. Nah, jadi maksudnya adalah kapan saja sepertiga malam yang akhir maka di muka bumi, maka Allah azza wa jalla itu turun. Turunnya ilahi, turunnya Allah azza wajal itu ada juga. Dan kapan terbitnya fajar, maka Allah pun tidak turun lagi. Paham gak? Itu konsekuensinya dari perkataan mereka. Fa'ana masalan fi hadil jihati minal ardi a'rifu mata yakunu sunutal akhir minal layl wa mata yatul fajr fa'uminu bi annahu fi hadal waqti an-nuzul ilahi binisbati lihadal wajhi minal ardi thabitun wa binisbati liman indahum nahar au indahum laylun lam yasil suluta ya. Fa innan nuzula ma'dumun warrabbu azza wa jal la yuqasu bil khalqi, la yuqasu bil khalqi, wa ala hadha fa amin bi umuril ghaib kama ja'at la tukallifu nafsak bi syai'in yujibu laka an tunkira ma sabata. Antum lihat di sini ya, maka aku di sini kalau misalnya ya fi hadil jihad, aku berada di bumi yang sebelah sini, aku mengetahui kapan sepertiga malam yang terakhir dan kapan terbitnya matahari, dan aku beriman bahwasanya dalam waktu ini Allah azza wajalla turun binisbati ya, menurut apa? Menurut sudut sisi bumi ini. Yang ini sepertiga malam terakhir. Ya, ini sabit. Wa binisbati liman indahum nahar, dan bagi orang yang saat itu mendapati malam hari, apa siang hari? Ya, siang hari. Aw indahum lailun, atau dia itu baru mendapat baru malam, lam yasil sulusan, yang belum sampai bagi mereka sepertiga malam terakhir, fa inna nuzula ma'dumun, maka sepertiga itu tidak ada. Warabbu azza jalla la yuqasu bil khalq, dan Allah azza jalla itu tidak bisa dikiaskan dengan makhluk. Ya. Wa ala hadza fa amin bi umril ghaib. Dengan ini maka imanlah dengan perkara-perkara yang ghaib sebagaimana dinaskan. Sebagaimana datang dalilnya. Wala tukallif nafsaka fi syai'in yujibu laka an tunkira ma tsabata. Maka jangan membebani dirimu dengan sesuatu yang itu mewajibkan bagimu untuk mengingkarinya, apa yang sudah tetap di situ. Paham sampai di sini? Nah, karena apa? Kalau kemudian antum berpikir sebagaimana berpikirnya makhluk, ya, antum tidak akan bisa mencapai apa yang telah Allah lakukan. Ya. Allah memasukkan surga kepada orang yang tidak pernah melakukan satu kebaikan sedikit pun. Kira-kira masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Maka akal tidak boleh untuk dijadikan sebagai barometer tentang apa? Tentang perkara-perkara yang gaib. Barometernya adalah kita menetapkan itu sesuai dengan nas-nas yang sahih. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Naktafi bihadil qudrah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.